بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أيها الإخوان أيها الأخوات سادرة سادرة sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Fauzan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah di dalamnya. Pembahasan selanjutnya masih mengenai jual beli yang diharamkan. Jual beli yang diharamkan. Termasuk jual beli yang diharamkan adalah menjual budak muslim kepada orang kafir. Menjual budak muslim kepada orang kafir, yang mana orang kafir tersebut tidak berniat untuk memerdekakan orang muslim yang budak tersebut. Maka hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan tidak akan pernah Allah menjadikan untuk orang-orang kafir jalan di atas orang-orang mukmin. Tidak pernah Allah menjadikan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukminin, ya, memberikan jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. Ini menunjukkan tidak boleh bagi orang kafir dikuasai oleh seorang mukmin. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi." Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari darinya. Termasuk jual beli yang diharamkan, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, adalah jual beli di atas jual beli saudaranya yang lain. Baik beli di atas beli dari saudaranya atau menjual di atas penjualan saudaranya. Keduanya diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd." Janganlah sebagian kalian menjual di atas jual beli saudaranya yang lain. La yabi' ar-rajulu 'ala bai'i akhihi. Janganlah seorang menjual di atas jual beli saudaranya. Nah, di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya seperti apa? Jual di atas jual beli saudaranya yang lain. Yang dimaksud demikian adalah ketika seorang penjual menawarkan barang dengan harga 10.000, kemudian datang penjual yang lain memiliki barang yang sama, dia mengatakan kepada pembeli, "Saya menjual barang tersebut yang sama dengan itu dengan harga 9.500. Maka yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beli di atas beli saudaranya yang lain. Contohnya seseorang membeli barang dengan harga, ya, dari penjual. Pembeli mengatakan, "Saya membelinya dengan 10.000. Maka datang pembeli yang lain, belum selesai akadnya, masih di majelis akad, dia mengatakan, "Saya membelinya dengan harga 11.000. Dengan harga 11.000, dengan harga yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh pembeli tadi, maka yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasannya bisa kita lihat bahwa saya di sana terjadi kezaliman atau terjadi rasa tidak enak atau bisa menimbulkan permusuhan kepada saudaranya yang lain, kepada saudaranya yang lain. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara jual beli yang diharamkan yaitu jual beli yang disebut di dalam istilah fikih yaitu bai'ul hadir lil badi. Jual beli al hadir yaitu orang yang ada di pasar atau kota, lil badi menjualkan barang orang yang di pedusunan atau di desa, ya. Jual beli orang yang di kota atau menjualkan barang ahlil badi, orang-orang yang di pedusunan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang di pedusunan memiliki intaj atau memiliki hasil-hasil pertanian misalkan atau hasil-hasil produksi, maka yang seperti ini ada beberapa syarat, ya, ada beberapa syarat di mana jual beli bai'ul hadir lil badi, jual beli orang yang berada di kota dilarang menjualkan barang orang-orang pedesaan. Baik. Atau kita katakan orang yang menguasai pasar, orang yang berada di pasar menjualkan barang orang yang tidak tahu pasar. Bisa juga diistilahkan seperti itu, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada orang-orang pegunungan misalkan mereka memiliki bawang atau misalkan brambang, ya. Kemudian sayur-sayuran. Kemudian mereka datang kepada orang-orang kota, datang kepada orang-orang pedesaan mengatakan, kami jualkan, saya jualkan sayuran-sayuran kamu. Dan ternyata di sini, ketika sampai di pasar, perantara tersebut yang menjualkan barang-barangnya, menjual sayur-sayur tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Dengan harga yang sangat tinggi, sehingga orang-orang pasar tidak bisa merasakan murahnya sayur-sayuran. Begitu pula orang yang memiliki sayur, ya, begitu bawang sebagainya, dia tidak bisa menikmati harganya dengan selayaknya. Artinya dibeli dengan murah oleh orang-orang, dijadikan perantara, dijual dengan murah kepada perantara, kemudian perantara menjual dengan harga yang mahal. Maka yang seperti ini, ayol ikhwan, menzalimi dua belah pihak. Menzalimi pemilik barang, yaitu orang-orang di badui, orang-orang di pedalaman. Begitu pula menzalimi ahli suq, menzalimi orang-orang yang berada di pasar, yaitu dia mereka tidak mendapatkan harga murah. Kalau misalkan petani menjual langsung ke pasar, maka harganya bisa lebih murah, bisa lebih murah. Tapi di sini ayol ikhwan, Ibnu Abbas pernah mengatakan la yakunu lahu simsaran. Di sana tidak ada simsar. Simsar itu artinya perantara. Maksudnya ketika orang yang hadir, orang yang di perkotaan atau di pasar menjualkan barang orang yang di pedalaman, maka mereka disebut sebagai perantara, disebut sebagai perantara. Dan di sini mungkin terjadi keraguan apakah menjadi perantara di dalam jual beli tidak diperbolehkan. Jawabannya hukum asal menjadi perantara, perantara tanah, perantara rumah, perantara menjualkan barang orang lain, perantara membelikan barang orang lain, ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Ya, boleh mengambil keuntungan dari jasa menjualkan atau jasa membelikan barang orang lain. Akan tetapi di sini ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ada beberapa syarat dikatakan jual beli orang yang di pasar atau orang perkotaan menjualkan barang orang-orang desa menjadi haram. Ada beberapa syarat, di antaranya yang disebutkan oleh para fuqaha, ya, oleh para fuqaha, yang pertama adalah si ahli badi, orang yang di pedusunan pedesaan tidak mengetahui harga barang, tidak mengetahui harga barang. Kemudian yang kedua, orang yang hadir tersebut mendatangi langsung, ya, mendatangi langsung orang yang ada di pedusunan, ya. Kemudian, jadi di sini apabila orang pedusunan langsung datang kepada, minta tolong kepada orang yang menjualkan barang, ya, maka tidak mengapa seperti itu, ya. Tapi di sini ilahnya, alasannya apabila pembeli, penjual, maaf, ahli, orang-orang yang pedusunan tidak mengetahui harga pasar sehingga menzalimi orang tersebut. Begitu pula yang dirugikan adalah orang-orang yang di pasar, orang-orang yang di pasar di mana mereka tidak bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dari sewajarnya. Apabila hal ini terhindari, maka jual beli orang yang kota mengambil barang dari desa kemudian menjualkannya, ya, dengan izin mereka dan tahu harga di pasar berapa dan tidak ada yang dizalimi di sini dan masih dalam kewajaran, maka hal tersebut tidak mengapa. Allah alam bisawab. Jadi tidak mengapa hukum asalnya menjadi perantara menjualkan barang milik orang lain dengan syarat semuanya mengetahui dan semuanya transparan sehingga tidak ada yang dizalimi, baik orang yang dijualkan atau orang yang dibelikan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin.